Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ فِي الدِّينِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hamba Allah, bapak ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kemudian yang Buya sayangi, hidup di dalam peraturan yang ada imbalannya, itulah yang diinginkan oleh hamba Allah yang bertakwa. Karena peraturan-peraturan yang diberikan kepadanya membawa dia selamat, membawa dia tenang, tenteram, membawa dadanya lapang, mukanya jernih, hatinya suci, keikhlasannya kelihatan dari tindak tanduk harian. Hidup yang tidak diatur oleh hukum yang membawa bahagia, hatinya gelisah, mukanya semraut, amalnya enggak tentu arah, tujuan tidak dicapai, hidup lama tapi sengsara, ibadah banyak tapi sia-sia, karena hukum yang diberikan oleh sang pencipta hukum tak dapat dia terima dan dia amalkan. Kita sudah belajar satu kali tentang Al-Hakim dan Al-Hakam, orang yang paling bijaksana dalam mengeluarkan hukum, berbicara tentang hukum dan mempraktekkan hukum, memberi ganjaran terhadap orang menjalankan hukum. Kemudian Al-Hakam, orang yang paling pandai membuat hukum. Kemarin kita sudah diajarkan hukum suami istri, hukum nikah dan cerai. Yang pertama, kita diberi hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki itu punya beberapa derajat. yang dia miliki sementara perempuan tidak bisa memilikinya. Kendatipun perempuan itu bersetegang hati dan berusaha untuk memiliki hukum yang diberikan kepada laki-laki tersebut atau derajat yang diberikan kepada laki-laki, beraneka ragam pula perempuan ingin memilikinya, kata Allah, tidak bisa. Tambah lagi di ayat yang lain, hukum saksi. Satu orang laki-laki menjadi saksi dua orang perempuan. Saksi satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Dan banyak lagi hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha bijaksana dalam memberikan hukum. Alin yang pertama, tinggal lagi satu ayat, surah An-Nisa ayat 130. Bisa diperbaiki. Ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyatafarraqa yu'nillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Tafsir ini adalah mukhtasar tafsir Al-Baghawi yang beliau ini namanya Abi Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi Al-Syafi'i. Masih beliau cenderung kepada mazhab Al-Syafi'i. Kita baca tafsir beliau. Wa iya tafarraqa, yakni az-zawju wal mar'atu bit-talaqa. Jika terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak bisa dibendung lagi, sudah dihukum, carikan hakim-hakim dari laki-laki, pada hari ini pula hakim-hakim dari perempuan, diislahkan, tidak bisa juga, terkecuali hanya berpisah secara bagus. Dan jika suami istri ini berpisah juga disebabkan talak jatuh, sayang pun tiba, apa boleh buat? Ponyong lantara keduanya, yang satu menginginkan suaminya cepat pulang, yang satu lagi menginginkan agar istrinya membukakan pintu secepatnya. Ini terjadi. Kata Allah, yughnillahu kullam min sa'atihi. Allah akan tetap mengayakan mereka, suami dan istri, dari rezekinya. Jika balik tidak bisa lagi, tidak mau lagi laki-laki, perempuan juga ada susah mau menerima, kata Allah, jan mando panjang, balaki baliok, babini baliok. Karena Rasulullah dalam Subulah Salam, coba lihat dari Bulughul Maram, dilarangnya manusia itu tabattul. Tabattul itu menjadi apa, membujang atau menjadi janda lama. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh mando, laki-laki tidak boleh mando. Apa artinya? Cepat bersuami, cepat beristri. Karena yang namanya armilah, janda itu, dia terbiasa dibimbing oleh seorang laki-laki, dia tetap merindukan, siapa yang akan bisa membimbing saya. Laki-laki yang terbiasa dimasakkan oleh istrinya, dipelihara oleh istrinya, dia menginginkan lagi, siapa istri yang bisa memelihara saya dan mengayomi saya. Tetap begitu. Kata Allah, jangan ragu, cari istri baru, cari suami baru. Yughnillahu kullan min sa'atihi. Allah akan memberi rezeki perempuan dengan suami yang baru, si suami dengan perempuan yang barunya. Artinya apa? Hukum Allah tak boleh muando panjang. Nah, itu ah, kejala itu. Hah? Dan takwi dan begini lebih ya. Oh, so condong potang je boh. Enggak boleh. Jangan begitu. Suuzon namanya tu. Ya kan? Suuzon namanya tu. Itu jadi ujang lapuk ke dipekek besok bayar bare kan. Ya. Iya. Allah ngasih rezeki, yughnillahu kullam min sa'atihi min rizqihi. Rezekinya dia min Allah. Artinya al-mar'atu bi zawjin akhar wa zawju bi imra'atin ukhra. Nang ndak bulio mando panjang. Sebab terjadi nanti sesuatu yang diharamkan Allah, rajam. Kok para laki-laki yang belum beristri yolah jilid. Kalau tiba di awak lempunya bini, rajam. Kini tak berlaku hukum rajam dah, kerana di Indonesia tak ada hukum Islam. Di dunia tak bisa hukum Islam. Berarti awak bangkai berjalan. Kan dia tu. Tak mau sebut hilang bangkai berjalan. Di bangkai jalan yo. Ini kalau rajam dia kan mati tu. Kan dia tu. Nah, kini tak berlaku itu lah. Taubat pun tak lama. Lomak macam ni kau kali ya. Tak banyak urusan. Tando tak banyak. Segala tak ada. Umat tak pontiong. Tensi tak nak tinggal lah. Jongok ke Bukit Omer ni. Dah selesai. Pulang balik. Mati di tompek tu akhi. Orang penzina tu hukumnya oleh Allah mati cepat di tempatnya. Makanya Allah katakan, yughnillahu kullan min sa'atihi. Indak bulio mando panjang, indak bulio nakal jajan di luar. Al-Hakim, Al-Hakam. Jadi itu ni tafsir ni loh. Maka tu Buya Dasman belajar supaya senang. Kan ya? Senang itu kalau dengan hukum Allah. Itu dia sebuah bunyi di Korea. Wa kana Allahu wasi'an hakima wasi'al fadli war rahma hakiman fima amara bihi wa naha anhu. Allah punya luas karunianya dan kasih sayangnya, lagi bijaksana terhadap apa yang dia perintahkan dan terhadap apa yang dia larang. Bijaksana Allah, tidak gegabah menurunkan hukum, dibimbingnya kita. Kata Allah, tidak bisa umat itu diazab sebelum datang Rasul. Kalau datang Rasul dilanggarnya baru azab turun. Al-akhzu bil asbab. Azab Allah, iqab Allah turunnya disebabkan. Ada penyebabnya. Kenapa potong tangan? Mencuri kelewatan banyak. Kan ada sebab itu. Nah itu, tidak sembarangan. Allah bijaksana memberikan hukum dan itu menguntungkan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, an-rajul idza kana tahtahu imra'atani aw aktsar fa innahu yajibu 'alaihi taswiya bainahunna bil qasmi. Fa in tarakat taswiya bainahunna fi fil qismi asallaha wa alaihi alqada' lil mazlumah wat taswiya syartun fil baitutah amma fil jima' fala li'annahu yaduru 'ala an-nasati wa laysa dhalika ilaihi. Ini tidak terjadi cerai, cuman jadi sis Purwanto punya istri dua, ya kan? Dua, dia poligami atau ta'addud. Andai kata ada seorang laki-laki, dia memiliki dua orang perempuan atau tiga atau empat. Fa innahu yajibu alaihi at-taswiyah. wajiblah atas seorang laki-laki yang punya perempuan 2, 3, atau 4 itu taswiyah sama rata di antara mereka fil qismi, dalam membagi malam. Bagi malam. Ingat, membagi malam. Apa yang maksud dengan malam? Tinggal di rumah istrinya itu, tidur di rumah istrinya itu, pelihara dalam semalam itu. Andai kata semalam satu orang cuma punya jatah, pelihara. Andai kata tidak terlaksana, dei kalau tua 60 tahun nasi kacuk masih 7 boleh atau 8 boleh, sonang lah kena bau, betul? Tertinggal kan yang tua. Fayajibu alaihil qada lil mazluma, wajib suaminya itu mengganti harinya karena yang si tua tadi dizalimi itu. Ndak boleh ditinggalkan aja. Ah, pernah kita mendengar tuh dua istri, ya kan Pak Herman, dua istri, yang satu udah tua, yang satu muda, banyak lolo ore kemudotan liha daripada nantu. Itu zalimnya nomo, istri tua itu dizalimi, wajib dia ganti harinya atau malamnya. Nih. Fa in tarakat taswiya, jika dia sama rata tadi ndak bisa, dia bikinkan, dia kerjakan dalam pembagian malam. Asallaha, laki-laki itu durhaka pada Allah. Kena itu hukum. Itu hukum itu. Yang dituntut lolo itu ajanya. Biar lolo di pawanggan, biar lolo di serambi, biar lolo di luar tongan. Yang penting tidur di rumahnya. Adapun ingin dia gauli istrinya atau tidak, itu tidak dituntut. Ejalero, harusnya digauli istri malamnya, tidak dituntut. Amma fil jima'i fala. Adapun masalah jima' tidak dituntut. Yang dituntut adalah malam di rumahnya dua. Kenapa hukuman jima' ini tidak dituntut oleh Allah? Li'annahu yaduru ala nasat. Itu berhubungan yo resep tu. Jalero, berhubungan dengan resep kasih sayang, resep dalam perhatian. Saya pernah mendengar ibu-ibu kalau udah masuk KB, dia kasih sayang pada suaminya luntur dingin sedingin-dinginnya. Dingin sedingin-dinginnya, jangan doke-doke deh suami dan hontem. Dia nak lolo. Parahnya. Jadi kalau begini, jimak nak menengok awak je nomor. Saking benci, kono kuboji. Akhirnya ibu tadi taubat dia, alhamdulillah datang lagi rasa kasih sayang sama suaminya. Li'annahu yaduru 'ala nasat. Tuh, apa namanya itu? Nasat tuh kegiatan kerajinan. Rajin merawat suaminya, rajin memberi dia makan, rajin memberikan apa nama tu, mandi subuh tu jayu ange. Ini kalau umur 70 je cuba boleh tak tolok mandi sojo ada kan ya. Menggegek tu buru dilayani jo mandi ayu ange tu nasat nomor. Melele lah jeli udah tu ada kakin. Tak akan belum pulang ke mai lalu. Jadi itu terjadi umpamanya. Zalim dia tak ada malam tu masalah jima tidak dituntut. Paham tu? Nah, pantu melihat sama saya kita gitu. Paham ya? Paham. Enak dengan Al-Qur'an. Kebanyakan perempuan kalau dah punya suami, istri itu dua istrinya, dia minta adil zahir batin. Dijawab oleh Allah. Apo nyinyo? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Lan taqdiru an tusawwu bainan nisa fil hubbi wa mailil qalb. Dan kamu tidak akan mampu, hai laki-laki, untuk adil antara perempuan-perempuanmu. Lan takdiru, tidak akan mampu selama-lamanya. Wa antusawwu, atau berikin taswiyahlah di antara perempuanmu fil hubbi, dalam masalah cinta, jima. Wa mailul qalbi, cenderungnya hati. Inginlah kalian membagi hatinya supaya adil dia seperti bermalam tadi. La tastati'u wa lan tastati'u. Walau harastum, kendatimu engkau ajan-ajan tuare supaya bisa adil, tidak akan bisa. Walau harastum, kata Allah, yang cinta itu dan jima itu tidak bisa dilotang situ adil itu doh. Itu dia melotang di hati mereka doh. Dia melotang di hati kalian. Walau harastum alal adil, kendatimu engkau dorong semangatmu setiap saat untuk adil. Bala tamilu. Untuk itu, jangan engkau terlampau condong betul kepada si gadis ini, tinggalkan pula ini, jangan. Jawab kamu tidak akan bisa adil. Untuk itu, menongah saja lah kan. Mano? Menongah saja. Jamboek-boek sabola. Dan perempuan juga tidak bisa menuntut. Rasa cinta dibagi juga enggak bisa. Tidak, itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fima amliku wa la talumuni fima tamlik wa la amlik. Ya Allah, saya membagi amalan saya, inilah saya yang bisa mampu, dan saya tidak memiliki kekuatan lagi. Jangan engkau marahi saya ya Allah, karena engkau memiliki dan saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi itu membagi cinta tidak dituntut oleh Allah. Yang dituntut adalah berbagi malam. Pak Azwar kena mudorok lobio sonangnya, karena masih servisnya oke. Yang ini udah kelima pihak. Kini betul, tidak oke. Lantas dia ingin bergaul dengan istri muda, yang ini kurang. Minta oleh istri tuanya, harus gauli sana, gauli saya. Kata Allah, tidak. Bermalam yang wajib tasiwah, taswiyah rata, tapi masalah jima dan pergaulan yang lain tidak dituntut. Ah, ulun bawa ulun tambah leh. Ayolah. Leh tonang yang suci itu aman lah. Kena tonang ni kan tonang persoalan. Kena tonang harus beri dua juga. Pakai dua. Tapi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kena hukum jamba sekonda awak. Apanya dia yen? Dek lah lama kau dah pakai lah 40 tahun mah. Nanti kau bawa 3 bulan bawa. Kau mah agak lama seketik. Enggak boleh. Zalim nama apa kan ya? Kau buat siap dua. Ini nama Al-Hakim dan Al-Hakam. Maka minggu kemarin tu banyak orang tua, kok nak nyambung kaji kita? Kaji kita tauhid bawa pulang ke fikih katanya. Saya bilang, ini hukum. Allah Hakim, Allah Al-Hakam. Dia membuat hukum. Nah, sekarang ada di kamper ini mengadakan keramaian namanya olek-bolek walima-walima. Di dalam Islam hanya 8 walimahnya. 9 tidak, 10 tidak, apalagi 15. Jangan tambah juga itu, 8 cumanya. Pertama, khitan Rasul. Sunat masal, nyawa nomo. Pokok khitan tu. Itu khitan tu ada acaranya sangat sederhana, kerana itu adalah walima aurat. Tak boleh ada sobi-sobi. Nah, aku lah katam kaji Al-Quran juga lah, sunat juga lah. Cepat dong, labar benawa segalo, barabana jadi, labar zanji, macam-macam. Hingga boleh akhi bikin bidah antum. Nih, i'zar namanya itu. Itu paling apa, paling sederhana. Bahkan orang Arab sudah lahir langsung. Lahir dia umur 7 hari langsung. Awak pula lepas sesungguh pekor sunat. Ya Allah ya Rabbi. Selagi kami bini, ini sunat bau. Pernah saya sendiri menyaksikan di padang luas. Tapi aja alir. Siapa tukang sunat itu Pak Mismar. Mismar kerja di kesehatan. Pak Mimel. Tanya-tanya. Oh, dek noang lompek puluh dua tahun umur ah, bokor sunat. Itu kurang apa? Ini persoalan hakim ni, ya Allah. Ya kan? Nah, ini kata begitu. Yang kedua, aqiqah lil wiladah. Walima aqiqah juga sederhana. Bantai hewan, ya kan? Kalau bisa bagikan aja langsung dengan masak. Tak usah banyak-banyak cerita. Awak tu tak sekete oleh aqiqah tu. Kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah ahlus salaf, kalau dipegodong-godongkan, kok jadi bid'ah dia. Sederhana saja. Yang ketiga, al-khursu li salamatil mar'a minat talak. Ya kan, perempuan tak jadi dijatuhkan tolak dia bindik laki dah. Alhamdulillah, ambil acara makan bersama. Atu tu. Tidak masalah, alhamdulillah dan ditolak. Tapi itu citur tu. Sebab kalau terjadi tolak, hukum Islam itu luntur tu. Warisan bagaimana caranya? Harta bagaimana caranya? Anak gunda gelana itu datang ke ayah tinggal ibu, pergi ke ibu tinggal ayah. Alantas nanti si joli berdua itu hanya ngok anaknya, lek bergaul le balik tu. Awak itulah cawai kau anak awak kan tak cawai nenyanya. Lah mau tahu boleh situ? Maupun coror, makanya jangan ditolak-tolak. Berat persoalan tu. Ah sekarang selamat perempuan dari tolak istri suaminya. Diadun deknya walima. Alhamdulillah, tidak jatuh tolak di awal pak kau ke dandanya. Makan bahasa sama awak. Itu namanya khurs. Itu limar pak. Kan iya, jemput topuk boleh lah. Lapai pak jangwi perilah nak tinggi kami tiga lah. Jangan itu lah. Bahaya perempuan itu ditolak suaminya. Bahaya besar. Karena walimahnya ada. Selamat dari tolak itu ada walimahnya. Berarti bukan urusan sepele itu. Halal, memang halal. Tidak susah, tidak ada haramnya. Tolak itu kalau memang bisa apa, kalau tidak bisa lagi persoalan diredamkan, ya sudah. Tapi ingat, ada apa walimahnya kalau dia selamat dari tolak suaminya. Yang keempat, an-naqi'ah li qudumil musafir. Naqi'ah namo. Ah, pulang dari musafir jauh, apa dua lah, apa namanya, adukan lah. Walimah. Ada yang musafir jauh bagi kita orang kampar ni yang paling banyak adalah naik haji. Kamu musafir tu jauh tu perjalanannya. Kapan kita mengadakan walimah? Pulang dari haji. Nah, kini ulun sempat le tentu di puncak Ka'bah baru punya lebih gendang. Dan selagi payu di apa haji kau, payu umuran kau. Ning kini dan walimah dulu. Apa nomor akhi? Ria apa? Atau sum'ah? Kedain-kedain dengan iya. Olun sompat tentu jalan ke mokar. Laba gerendang-gerendang. Akibatun Allah takdirkan. Tak jadi bangkit. Kan malu. Malu. Makanya walimah tu adanya an-naqi'ah namanya. Pulang dari musafir tu. Dirikanlah. Abola bu ya besok mah pulang antum mulai haji baik dah air zam-zam baik kau kromo ajuadu dan bercita lah air lama itu ikalun sempat mono je leh batam je lah sampai leh lah bagai dendang-gadendang leh dek walimah iku apa nomor kau orang Salami Mekah hati-hati kena ini hukum ini persoalan jangan dirubah-rubah kalau dirubah lah kacau balau. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak lagi begitu. Yang kelima, al-wakirah namanya. Umah bau, nah, makan basamu di dalam dua. Yang salahnya oleh kita, didayai. Sudi umah, di puncak umah, segala-galo, bontain ayam didayai. Itu yang salah. Ya, sudah didarahi, nah, kemudian makan dagingnya bersama. Darah untuk siapa? Untuk jin. Ini salahnya. Yang keenam, wadimah. Wadimah, ya kan, terlepas dari musibah. Kam kapal, awak selamat. Yang lain diizinkan dengan izin Allah meninggal. Selamat dari musibah itu ada walimah. Bersyukurlah kepada Allah. Atau taimpok dek kayu. Bertigo, awak leh selamat, alhamdulillah. Walimah lah. Bersyukur kepada Allah. Ha. Yang keenam, yang ketujuh, makdubah. Ya, makdubah ini memberi orang makan tanpa ada sebab, karena ingin bersedekah saja, ingin memberikan hadiah saja. Itu namanya makdubah. Yang kedelapan, walimatul urs. Ini boleh nikah kawin. Ini cuman 17 Agustus boleh, enggak ada. Maulid Nabi boleh, enggak ada. Isra Mi'raj boleh, enggak ada. Nuzul Quran boleh, enggak nawu. Mawu Sungai Bakuk boleh, enggak ada. Kan ini deh. Hah? Sudah Hari Raya Fitri, boleh, enggak nawu. Awak berdangdut-dangdut tu sudah ya yuru seminggu lu mandek boleh je tu. Min aina dalil? Sudah ya yuru adha boleh, enggak ada. Ya. Bawa pulang tengok. Potong biar berduto wei kau. Ya. Ini banyak awak ngolek-olek pakai panjangan je. Permuka baik kau boleh jua. Malam sejodah boleh jua. Ini kan hukum tidak bisa dilanggar. Asal dilanggar, resiko semakin kebuka sama saya. Tapi maulah ganjaran. Kok kena lacuik besok di akhirat, wallah alam. Inilah kata Allah, wa kana Allahu wasi'an hakima. Wasi'. Hakim wasi', luas. Kasih sayang Allah luas, rezeki Allah luas, pemberitahuan Allah luas. Hukum yang diberikan juga luas, tidak sempit. Contoh salat, tidak bisa bertogak, duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring menelentang, tidak bisa menelentang, bagaimana bisanya? Menyengkong sudah bisa, buik. Nampak kok jangan tinggiin solat. Kapan lo ke bawahnya kaki kate, buik. Memang contoh itu bisa. Kau nak sama gelok-gelok tu, asal bisa sakit pawit dengan gelok-gelok, solat juo. Jangan tinggiinlah sebab untuk sakit pawit ke maha. Tidak bisa. Kok leka bisa bekoknya, ne? Minta tangguh pada Allah, dijamak. Solat waktu sakit. Tak pejak lah tu. Salatlah, jamaklah. Kena tuhu, hukum. Perai dulu, lumpang-lumpang seriansak lah. Allah pemaaf, jangan. Dia meninggalkan salat muta'amidan sengaja, kafirnya kan ya. Man taraka salat muta'amidan sengaja, kafir. Kafir apa? Apa kafir amal? Apa kafir i'tiqad? Terserah. Tergantung pada kita atau keyakinan antum. Kata Rasulullah, kafir. Kafir itikad antum atau kafir amal antum, tergantung sama niat antum sendiri atau pandangan antum sendiri. Kita teruskan. Wa hadzal ismul azim dalun ala subuti kamalil hukmi lillahi wa kamalil hikmah. Nama yang agung ini, Al-Hakim dengan Al-Hakam, dia menunjuk atas tetap sempurnanya hukum Allah dan sempurnanya hikmah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kamalul hukmi fabisubutin annal hukma lillah wahdah. Sempurnanya hukum artinya apa? Hukum itu milik Allah satu-satunya, dan dia selalu menghukum hamba-hambanya sesuai yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai apa yang diinginkannya. La radda li hukmihi, tak seorang pun di dunia ini yang bisa membantah hukum Allah. Coba bantah, coba bantah satu jadilah, apa yang bisa? Hah? Ramadan tiba. Tak bisa, harus diundurkan agak dua hari. Bisa begitu? Enggak, antum yang ketinggalan. Orang terus juga. Nisab dah datang. Malai zakat. Antum yang kena dosa. Yang zakat tuh terus. Hukumnya berjalan tuh terus. Jadi semua hukum Allah itu tidak bisa satu pun manusia membantahnya, kecuali sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Jadi apa kesimpulan kaji kita? Jangan pandai membuat hukum. Hukum berlima kasih ya no? Hei, hukum berlima kasih no? Tidak ada hukumnya. Tak pun si ibu berlima kasih. Hukum berdikiu, hukum gambar, hukum ketepok. Min aina dalil? Oh, itu kan budaya kampar. Itu kan dalil dari Allah kah itu? Jan bagabano, jan baketepok, jan badikiu je tetap apo napa sabu ibarako. Alha, Al-Hakim dengan Alha, Al-Kam. Jamongina. Ala buya zam-zam bila sentil tu kan dikiu ini. Bukan kita persoalan aina dalil. Kita amal baiknya wa'ba. Aduh tu lah bapa halong. Aina dalil. Tu kan elok kau jodoh dulu. Berzikir. Adapun jauh guang tek. Aja ya kan. Itu kan baik tu. Hiburan mah. Syukur kan baik. Tentu apa bahalo. Aina dalil. Alah. La subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.